아빠. 아빠 뭐? 아빠 아무. Hati ini sungguhlah sakit mendengar sebuah cerita dan kau mengaku engkau dan dia telah usai tetapi tak begitu kenyataan dan aku kecewa. Ternyata aku tak kuat berada di lingkaran ini, lingkaran antara aku, engkau dan dia. Mungkin sudah suratan harus berakhir. Menyerah dari Lingkaran, jangan lupa like dan subscribe ya.